Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar RRI yang berbahagia, kita telah sampai ayat 100 dari surat Thaha. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Man a'radu anhu fa innahu yahmilu yawmal qiyamati wizra. Barang siapa yang menolak Al-Quran, maka sesungguhnya dia akan memikul beban yang berat pada hari kiamat. Menarik kita kaji ayat ini karena ungkapan yang singkat ini memiliki makna yang begitu dalam. Menolak Al-Quran sama artinya dengan menolak bimbingan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan bumi, langit beserta isinya untuk manusia dan agar mereka dapat hidup dengan aman dan damai di sini. Bagaikan seseorang, bagaikan pabrikan yang menciptakan handphone atau alat-alat elektronik lainnya, maka dia memberikan buku panduan. Tujuannya hanya satu, agar customer, konsumen dapat menggunakan alat yang dia keluarkan, produk yang dia ciptakan semaksimal mungkin, sebaik mungkin, tepat guna dan tepat sasaran. Itulah tujuan dibalik dari mengeluarkan buku petunjuk. Ketika konsumen tidak membaca buku petunjuk itu, maka dia tidak akan bisa menikmati fasilitas yang ada di dalamnya semaksimal mungkin. Apalagi sudah malas baca, tidak mau belajar dari orang yang ahli di dalamnya. Dan menjadi malapetaka ketika dia menggunakan alat itu tidak semestinya. Ada orang yang tidur di dalam kulkas supaya lebih dingin. Tentu saja itu membahayakan daripada menimbulkan manfaat, karena kulkas atau tidak diciptakan untuk menyejukkan badan kita yang hidup ini. Begitulah gambaran ayat ini mengatakan, menolak bimbingan itu akan memikul beban berat bagi diri kita. Untuk itu kita menemukan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar, lailatul qadar khairum min alfi syahr. Diturunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Apa Lailatul Qadar? Lailatul Qadar lebih baik dari 1000 bulan. Artinya apa? Al-Qur'an itu bila diamalkan, bila kita mengikuti bimbingan dan arahannya, maka hidup kita yang sementara ini dilipat gandakan perharinya dengan 1000 bulan. Karena apa? Akan banyak sekali kemudahan. Kita melangkah 1 meter seakan-akan kita telah melangkah 1000 meter. Karena apa? Karena kita melangkah berdasarkan ilmu pengetahuan, berdasarkan bimbingan dan arahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ilustrasinya sangat mudah. Ketika kita hendak ke Belawan dari Medan dan itu mengarah ke kiri kita, dan ketika ingin mengarah ke Amplas kita mengarah ke kanan, dan kita mengikuti panduannya, maka dalam waktu 15 menit dari Medan kita sudah sampai ke Belawan. Tetapi ketika kita melawan arah itu, kita mau ke Belawan yang seharusnya belok kiri tapi kita belok kanan, maka usia kita akan habis karena kita tidak akan pernah ketemu dengan kota yang namanya Belawan. Inilah bimbingan Tuhan membuat hari kita yang sedetik dan sebentar ini dilipat gandakan Allah bagaikan ribuan bulan lamanya. Untuk lebih jelasnya, kita minta Ustaz Perdana kontribusi di ayat 100 surat Thaha ini. Ya, terima kasih Ustaz Jenang. Para pendengar rahimakumullah, menarik sekali pembahasan kita pada hari ini. Di ayat ini kita diberikan gambaran kalau ternyata kita ingkar, kita hengkang, kita tidak peduli dengan segala bimbingan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka kata Ustaz Jenal, seperti kata Ustaz Jenal tadi, bahwa hidup kita akan tidak menjadi baik, bahkan dampak negatif yang akan mendapatkan menjadi bagian daripada kehidupan kita. Al-Quran sendiri memberikan gambaran sedikitnya ada dua redaksi tentang bentuk pengingkaran ini. Ya, yang pertama dalam bentuk a'rada, ingkar, yang lain dengan redaksi fa'in tawalla, ya, tawalla ya tawalla, yang artinya adalah juga berpaling atau ingkar. Nah, ada beberapa keterangan redaksi yang memberikan gambaran kepada kita selain ayat ini bahwa kalau kita ternyata ingkar, berpaling, maka hal-hal yang sulit yang akan kita dapatkan. Di sini dikatakan fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, hari kiamat nanti dia akan menanggung beban yang berat. Ya, dosa. Coba bayangkan, ya, mana enak orang berjalan melenggang daripada orang berjalan dengan beban. Tentu jawabannya berjalan melenggang tanpa ada beban. Ya. Ini konsekuensi dari orang yang berpaling. Dalam ayat yang lain Allah mengatakan waman a'rada, faman a'rada an zikri fa innahu yahmi fa innalahu ma'isyata dangka wa nahmiluhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling daripada mengingatku, kata Allah, hidupnya akan menjadi susah. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan nanti pada hari kiamat kami akan kumpulkan dia dalam keadaan buta. Bukan hanya sekedar beban berat dosa yang akan dia tanggung, tetapi nanti pada hari kiamat dibangkitkan atau dikumpulkan dalam keadaan buta. Walaupun nanti akan bertanya, Rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Tuhan kami, bagaimana bisa kami dibangkitkan dalam keadaan buta? Dulu waktu di dunia kami dalam keadaan melihat. Begitu juga di dalam ayat yang lain dikatakan fa'aradu fa'arsalna alaihim sayyilal arimi, ketika kaum Saba ingkar terhadap ajaran nabi mereka, ya, yang terjadi adalah kami kirimkan kepada mereka hukuman dunia yang begitu sangat berat. Mereka ditimpa tsunami yang tidak pernah tercatat dahsyatnya, lebih dahsyat daripada itu di dalam perjalanan kehidupan dunia, ya. Tsunami dahsyat, ya, kalau Nabi Nuh alaihissalam hanya sekedar banjir saja yang menutup, tapi ini tsunami yang menghancur leburkan kota itu tanpa tersisa, ya. Begitu juga kalimat tawalla, ya, Allah sudah menggambarkan kalau kita ternyata berpaling dan ingkar, maka konsekuensinya harus kita jalani sendiri, kita rasakan sendiri. Fa in tawallau faqul azantukum ala sawa aqribun am ba'idum ma tu'adun wa in adri aqribun am ba'idum ma tu'adun. Kalau mereka berpaling juga, ya, katakanlah aku sudah ajarkan kepada kamu ajaran yang benar dan aku sendiri tidak tahu apakah masih dekat atau masih jauh tentang hari kiamat itu. Ya. Fa in tawallau, ya, faman tawalla fa annahu yudilluhu wa yahdihi ila sira wa yahdihi ila azabis ila azabis sa'ir. Ya, ini sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Ustaz Jenal, kalau mereka juga tawallau kalau mereka berpaling, ya, fa annama yudilluhu, itu hanya akan membuat mereka sesat, ya, wa yahdihi ila azabis sa'ir, dan hanya membuat kehidupan mereka berakhir kepada azab yang begitu sangat membara nanti di hari akhirat. Jadi sekali lagi, tidak ada gunanya menjadi orang-orang pembangkang terhadap Tuhan dan terhadap ajaran agama Islam di dalam kehidupan ini. Ya, tidak akan ada manfaatnya orang-orang yang mencoba untuk menampilkan kekuatannya dengan cara membangkang Tuhannya. Karena yang pasti hidupnya pasti akan susah, dan nanti kelak di hari akhirat hidupnya jauh lebih susah karena akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Man a'rada anhu fa innahu yahmilu yaumal qiyamati wizra, pada hari kiamat nanti dia akan membawa beban yang sangat berat yang dia tidak akan sanggup untuk menanggungnya. Ya. Secara psikologis dirinya sudah begitu sangat ketakutan, ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan azab yang begitu sangat dahsyat. Pertanyaannya adalah, apakah kita pernah membayangkan hal ini terjadi pada diri kita? Ya, kita mungkin menganggap diri kita akan berlenggang ria di hadapan Allah nanti pada hari kiamat, yang sedangkan fakta dan realitanya dosa kita sudah menumpuk setinggi gunung dan sedalam bumi, yang terkadang kita tidak tahu itu, yang kita anggap diri kita adalah manusia-manusia yang innocent, suci, tanpa dosa. Sadarilah, dan jangan sampai kita nanti di hari akhirat menjadi orang yang termasuk ke dalam yahmilu yaumal qiyamati wizra, begitu menanggung dosa yang begitu sangat berat. Terima kasih Ustaz Perdana. Dapat kita simpulkan bahwa tidak menjadikan Al-Quran sebagai pembimbing dan petunjuk dalam hidup ini akan membuat manusia hidup menderita, tidak saja di akhirat yang itu kekal dan abadi, tapi juga di dunia yang fana dan sementara ini. Moga-moga kita orang yang beriman, mencintai Al-Quran, dan menjadikannya sebagai panduan dan bimbingan dalam hidup ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.